Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Surat An-Najm pada ayat yang ke-48, qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi qawlihi ta'ala wa annahu huwa aghna wa aqna. Afwan, sebelumnya, nah, walihada istadalla bil bada'ati 'ala al i'adati. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berdalil bil bada'ah dengan perkara al bada'ah, awal penciptaan, 'ala al i'adah, atas kebangkitan, dibangkitkannya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat. Yang mana telah kita dengarkan pada ayat yang sebelumnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala begitu mudah dalam menciptakan manusia, yang telah disebutkan pada ayat yang ke-46. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, min nutfatin idza tumna, bahwa hamba-hambanya yang berpasangan dari jenis lelaki dan wanita hanya diciptakan dari tetesan mani, sesuatu yang ringkih, sesuatu yang kecil, yang sedikit, yang hayyin, mahin, sesuatu yang hina. Dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan begitu sempurnanya, yang sebelumnya tidak ada desainnya, tidak ada contohnya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian yang sebelumnya tidak disebutkan. Maka perkara yang sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala sebatas mengulang penciptaan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sebatas mengulang penciptaan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Faqal wa anna 'alaihi annash'atal ukhra, dan sesungguhnya atas Allah subhanahu wa ta'ala annash'atal ukhra, penciptaan yang keberikutnya, yakni penciptaan yakni al-ukhra, yang kedua, ketika hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dibangkitkan, fayu'idu al-ibadah, fayu'idul ibadah minal ajdathi. Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan hamba-hambanya minal ajdath, yakni minal kubur, dari kubur-kubur mereka. Yang mana kita ketahui manusia ketika dikubur mereka akan hancur, mungkin tidak ada yang tersisa, ataukah mungkin tersisa sedikit dari tulang belulang mereka. Semua itu akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan wujud yang sempurna, dengan wujud yang sempurna. Wa yajma'uhum liyaumil miqat, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan mereka semua pada hari yang telah ditentukan. Kapan terjadinya hari kebangkitan, kapan terjadinya hari kiamat. Tidak sebatas itu. Wa yujazihim 'ala al-hasanati was-sayyi'at, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada mereka atas kebaikan-kebaikan dan juga kejelekan-kejelekan yang telah mereka lakukan. Kemudian ayat berikutnya, wa annahu huwa aghna wa aqna. 'Ala al-qaul min al-mufassirin, wa annahu huwa aghna wa aqna, ay aghna al-ibada bi taysiri amri ma'ashihim min at-tijarat wa anwa'il makasib. Allah azza wa jal telah menjadikan hamba-hambanya kaya, telah menjadikan hamba-hambanya cukup, ya, bi taysiri amri ma'ashihim, dengan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan pada urusan ma'isyah mereka, mata pencaharian mereka, usaha-usaha mereka, bisnis-bisnis mereka, minat tijarat, dari berbagai macam jenis perdagangan, wa anwa'il makasib, demikian pula ya berbagai macam al-makasib, usaha-usaha, nah, yakni jalan-jalan untuk mendapatkan enam harta, enam jalan-jalan untuk mendapatkan rupiah, mengumpulkan emas, semua itu adalah dengan taysir minallah, dengan taysir, kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Enam, bukan dari kemampuan seorang hamba, ya, bukan dari kecerdasan seorang hamba, ya, semata-mata itu adalah minallahi ta'ala. Maka dengan ayat ini tentunya sebagai pengingat bagi kita semua bahwa harta itu jangan sampai menjadikan seorang hamba mada sombong, congkak, ya, angkuh, ya, merasa dirinya segala-galanya, ya, bahkan menjadikan dia merendahkan saudara-saudaranya, ya, dengan mengatakan sebagaimana Qarun bahwa harta yang saya kumpulkan melimpah ruah ini karena kekuatanku, karena usahaku, ya, karena jerih payahku, ya, karena aku telah peras keringat, banting tulang, dan karena saya adalah orang yang cerdas dalam mengatur bisnis. Jangan sekali-kali seorang hamba mengatakan yang demikian. Ini adalah sebuah keangkuhan. Nah, kalau tidak ada kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau tidak ada pembukaan jalan-jalan ma'isyah tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang hamba tidak akan mendapatkan bagian harta tersebut. Nah, wa anwa'il makasib minal harfi wa ghairiha, dari bidang-bidang usaha dan yang selainnya. Demikian pula dialah Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqna, wa aqna ay afada ibadahu minal amwali bijami'i anwa'iha. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan hamba-hambanya mengambil faedah dari harta-harta, ya, yang ada di permukaan bumi ini dengan berbagai macam jenisnya. Ma yasiruna bihi muqtani'ina laha, yang dengan itu mereka muqtani'in, merasa puas, ya, merasa, ya, pas, merasa apa? Merasa puas dengan pemberian-pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, adanya tempat tinggal, adanya kendaraan, adanya barang-barang yang mereka miliki, ya, perabot-perabot, ya, kemudian pakaian-pakaian, semua itu adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan taysir minallah, dengan kemudahan-kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada hamba-hambanya. Nah, makanan, minuman, kalau tidak ada kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya hamba itu tidak akan mendapatkan perkara-perkara yang mereka inginkan itu. Wa malikina likathirin minal a'yan, dan mereka menguasai dan memiliki, ya, banyak dari barang-barang, ya, perabot-perabot. Wa hadza min ni'amihi 'ala 'ibadihi, dan ini semua adalah di antara kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Naam, anna jami'an ni'am minhu, ingat bahwa tidak ada perkara sekecil apapun dari perkara yang kita merasa nyaman, ya, yang kita miliki, kecuali itu adalah pemberian dari Allah Ta'ala. Wa hadza yujibu lil ibad ay yashkuruh. Ini perkara yang paling penting, Perkara itu adalah, yakni perkara tersebut mewajibkan seorang hamba untuk mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, dengan kalbunya, dengan jawarihnya, dan waya'buduhu wahdah la syarika lah, dan dengan pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai wasilah agar mereka bisa menyempurnakan ibadah-ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jal, menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, la syarika lah, yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu huwa rabbus syi'ra, dan dialah rabbu asy-syi'ra, dialah Tuhan asy-syi'ra. Asy-syi'ra nam adalah nam bintang. Nam asy-syi'ra huwa hiya an-najmul mudhi alladhi yakhruju fi shiddatil har. Nam asy-syi'ra adalah bintang yang bersinar dan dia keluarnya ketika cuaca sangat panas. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta bintang itu. Allah Subhanahu wa taala penguasa bintang tersebut. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur peredaran bintang tersebut. Nah, dan sebagian orang-orang Arab dulu telah menyembah bintang Asy-Syi'ra ini. Ya, mereka telah mengagungkannya. Nah, mereka telah mengagungkannya. Mereka menjadikan bintang tersebut sebagai Tuhan yang diibadahi. Qala rahimahullah, wahiyya an-najmul ma'ruf bisy'ra al-'abur. Naam. Yani bintang yang terkenal dengan asy-syi'ra al-'abur. Yani bintang yang berjalan. Al-musammat, al-musamma bil-mirzam, yang dinamakan dengan al-mirzam. Ya. Yang dinamakan dengan al-mirzam. Baik. Dan ada mengatakan mirzam al-jauza. Ya, mirzam al-jauza. Baik. Wa khassaha Allah bi-dzikri, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus bintang ini. Wa in kana rabbu wa in kana rabba kulli syai'in, walaupun dia adalah rabb segala sesuatu semesta alam ini, bukan hanya rabb dan pemilik bintang asy-syi'ra ini, Allah Subhanahu wa taala nah sebagai rabb alam semesta ini, nah li anna hadzan najma, karena bintang tersebut, bintang mirzam al-jauza, mimma nah ubida fil jahiliyah, ini adalah di antara bintang-bintang yang disembah pada masa jahiliyah. Nah, mereka mencari Tuhan dan mendapatkan bintang ini, bintang yang spesial yang mereka anggap apa? Memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan yang lainnya, kemudian mereka khususkan dan mereka ibadahi. Ya, tentunya apa? Mereka berdoa kepada bintang ini, ya, meminta manfaat dan mencegah madarat dengan meminta kepada bintang tersebut. Fa akhbara ta'ala anna jinsa ma ya'buduhu al-musyrikun marbubun mudabbar makhluqun fa kaifa tattakhadhu ilahan ma Allah. Naam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat yang mulia ini bahwa jenis, ya, sesuatu yang mereka ibadahi, orang-orang musyrikin menyembahnya, adalah sesuatu yang marbub, sesuatu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bintang yang sangat kecil ya dibandingkan langit. Begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala mengatur bintang tersebut berjalan ke mana, kapan dia bersinar, kapan dia muncul, kapan dia tenggelam, kapan dia turun. Dia mudabbar, ya. Dia diatur peredarannya, makhlukun, dan dia adalah di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa tattakhadhu ilahan Allah? Maka dari sisi mana nah makhluk yang sekecil itu nah disembah bersama Allah Subhanahu wa taala, menandingi Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik alam semesta ini, sebagai pemilik langit dan bumi dan segala isinya, maka perbuatan mereka adalah perbuatan yang sangat hina, dan perbuatan mereka adalah perbuatan yang bisa menyeret ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.